السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، أخذنا فوائد جمة من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله kita banyak mendapatkan faedah-faedah dari hadis معاذ yang diutus ke Yaman, yang diperintahkan untuk mengawali dakwahnya dengan la ilaha illallah, dalam bab mengajak kepada la ilaha illallah. Apa diantaranya? Faedah yang sudah kita ambil. Fihi dalilun ala anna zakah awjab al-arkan pada salah. Ini yang diambil kemarin. Adapun kalau dari awal, berarti fihi anna tawhid huwa awjab al-wajibat. Yang pertama bahwa tawhid adalah sewajib-wajib kewajiban. Kemudian salat merupakan rukun min arkanil Islam dan awjab al-wajibat setelah tawhid. Dan zakat adalah awjab al-arkan ba'da salah. Wa fihi, dan juga faedah yang kita ambil kemarin, bahwa imam penguasa adalah yang bertanggung jawab untuk mengambil zakat, apakah secara langsung ataupun melalui pegawai-pegawainya. Dan juga kita mendapatkan faedah bahwasanya kita mengeluarkan zakat tidak harus pada 8 asnaf semuanya, tetapi berikanlah pada mereka yang ada di 8 asnaf. Siapa yang membutuhkannya? Kalau kebetulan yang membutuhkan adalah mereka para musafirin yang kehabisan bekal, sedangkan fuqara masya Allah sudah tidak ada misalnya, ya berikan pada mereka. Artinya tidak seharus seluruhnya. Dan juga mendapatkan faedah tidak diberikan zakat kepada orang kaya, karena Nabi menyatakan berikan pada orang-orang miskin mereka. Ambil dari orang kaya, berikan pada orang miskin. Wa fihi aidan anahu yuhram 'ala al-'amil fi az-zakah akhdhu karaimil mal. Faedah juga kita dapatkan, diharamkan bagi seorang petugas zakat untuk mengambil yang terbaik. Apakah zakat ternak, atau zakat buah-buahan, atau zakat biji-bijian, jangan ambil yang terbaik. Ambil yang sedang-sedang saja. Tetapi pemiliknya silakan berikan yang baik. Tapi jangan memberikan yang terjelek. Inilah keadilan Islam. Petugas jangan ambil yang terbaik. Tapi pemilik jangan mengeluarkan yang terjelek. maka ambillah jalan tengah di antara keduanya. Dan juga faedah yang kita dapatkan dari pembahasan kemarin, bahwa kita harus berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi, karena doa mereka akan dikabulkan. Yang berarti, bagaimana cara berhati-hatinya? Jangan berbuat zalim, sehingga enggak ada orang-orang yang terzalimi. Wa fihi tanbih ala tahdzir min jami' anwa'i dhulm. Berarti peringatan juga dari semua bentuk-bentuk kezaliman. Semua bentuk-bentuk kezaliman. Dan juga faedah lainnya, qabulu khabaril wahid al-adl. Diterimanya riwayat walaupun tidak mutawatir. Sebab makna khabarul wahid bukan khabar yang satu. Khabar satu, atau khabar dua, atau khabar tiga, pokoknya sebelum mencapai derajat mutawatir, maka dia ahad. Maka dia ahad. Maka riwayat yang ahad diterima, walaupun satu jalan, atau dari dua jalan, diterima. Syaratnya kalau riwayat itu sahih, diriwayatkan oleh seorang yang adil, tamud dhabti, an mithlihi, muttasil sanad, gharu muallalin, wala syad. Selama itu rawi-rawinya thiqah, terpercaya, jujur, hafalannya kuat, dari orang yang sejenisnya, bersambung terus sampai kepada Rasulullah SAW, tidak terputus, dan tidak ada illah yang qadihah, dan juga tidak syad, tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Maka riwayat yang sahih harus diterima, walaupun tidak mutawatir. Dan ini bantahan bagi siapa? Bantahan bagi Mu'tazilah, yang mereka menganggap bahwa yang tidak mutawatir itu dhanni. Kalau tidak mutawatir berarti dhanni. Dhanni itu artinya tidak pasti. Kalau tidak pasti tidak bisa jadi hujah, kata mereka. Bahaya sekali. Kalau sampai ditolak hadis-hadis yang tidak mutawatir, maka niscaya akan habis 2/3 ilmu. Yang tersisa hanya 1/3. Dan itu akan mengerikan sekali. Dan ini tidak ada salafnya sama sekali. Pendapat Mu'tazilah ini tidak ada pendahulunya dari kalangan salaf. La minal sahabah, wa la minal tabi'in, wa la minal tabi'it tabi'in, wa la minal a'immah. Tidak ada pula dari para imam, imam ahlu sunnah, siapapun dia. Walhamdulillah. Sehingga sesatnya Mu'tazilah sangat jelas. Dan juga kita mendapatkan faedah. Ba'atul imam al-umali jabayat zakah. Bahwa imam boleh menyuruh petugas-petugasnya untuk mengambil zakat. Walaupun perintahnya kepada mereka, para penguasa. Khudh min amwalihim sadaqatan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil dari mereka zakat-zakat mereka untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka, dan doakan mereka. Sungguhnya doamu akan menenteramkan mereka. Ini perintah untuk penguasa. Dalam hal ini ketika turunnya adalah Rasulullah SAW. Apa buktinya? Buktinya Allah katakan di akhirnya, inna salataka sakanun lahum. Salawat engkau, doamu, menenteramkan mereka. Dan doanya Rasulullah SAW. Nah. Wa annahu ya'idhu ammalahu wa wulatahu. Dan juga seorang imam mengutus petugas-petugas dakwah. Bukan hanya mengambil zakat. Seperti Mu'adz bin Jabal. Diutus ke Yaman. Berangkat ke Yaman. Dakwah di sana. Ini barakallahu fiikum. Sebelum diberangkatkan petugas-petugas tadi, apakah petugas dakwah, petugas pengambilan zakat dan sebagainya, ya'idhu ammalahu wa wulatahu. Seorang penguasa, pemimpin, semestinya menasihati lebih dulu. Memberikan tausiah atau maw'idhah. Ya'idhu ammalahu. Memberikan maw'idhah kepada pegawai-pegawainya. Ya'muruhum bitaqwallah ta'ala. Memerintahkan mereka agar bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimuhum. Mengajarkan pada mereka ilmu. Bagaimana caranya berdakwah yang baik. Pentingkan tauhid. Innaka ta'ati qauman ahla kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Engkau akan mendatangi ahli kitab, maka jadikan dakwah pertamamu, ini awal pertama kamu ajak mereka, ajak kepada tauhid, agar mereka mengesakan Allah, agar beribadah pada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Ini semua yu'allimuhum. Ini penguasa, pemimpin, mengutus dan menasihatkan sebelum berangkat. Yu'allimuhum, mengajari mereka ilmu. Wa yanhahum 'anidh-dhulm, dan melarang mereka dari kezaliman-kezaliman. Wattaqi da'wat al-mazlum, hati-hati engkau dari doanya orang-orang yang terzalimi. Artinya hati-hati, jangan berbuat zalim, karena doanya orang yang terzalimi akan dikabulkan. Wa yu'arrifuhum su'a 'aqibatihi, dan juga mengajarkan jeleknya akibat perbuatan zalim. Baik, dan juga faedah berikutnya. At-tanbih 'ala at-ta'lim bit-tadrij. Tanbih 'ala at-ta'limi bit-tadrij. Dalam hadis ini kita mendapatkan faedah lain, yaitu peringatan agar pengajaran itu dengan tadrij, dengan bertahap. Dengan bertahap, jangan sekaligus. Man ta'allama jumlatan dahaba jumlatan. Kama yuqal wa kama qala al-a'imma. Man ta'allama jumlatan, siapa yang pelajari sekaligus, dahaba jumlatan, akan hilang sekaligus juga. Belajar sekaligus, hilang sekaligus. Saya mau menghafalkan satu malam ini, semalam suntuk dihafalkan sampai paginya, sampai siang lagi, sampai malam lagi, bisa. Tapi seminggu kemudian hilang semua. Tapi kalau dia hafalkan satu surat, atau 10 ayat, akan mapan dan akan nempel dengan kokoh. Demikian qalahul musannif. Faedah-faedah tadi disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam masalah al-hadiyah asyrah. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman, ada lagi faedah. Wa yabda bil ahami fal aham. Ini ta'liq, komentar atau penjelasan dari faedah terakhir. Apa faedah terakhir tadi? Tanbih ala ta'lim bitadrij. Peringatan bahwa yang namanya mengajarkan sesuatu itu sedikit-sedikit, bertahap. Dari yang paling mudah dulu, kemudian naik sedikit, sehingga tidak terasa. Ketika kita masuk di tingkat pertama, kita melihat tingkat 3, tingkat 4, wah sulit sekali ya. Bagaimana kalau saya nanti kelas 3, saya gak akan bisa. Tapi ketika dia naik kelas 2, oh ternyata gampang di kelas 2. Begitu naik kelas 3 juga ternyata gampang ya. Kenapa? Karena dia sudah naik sedikit-sedikit, tanpa terasa. Tetapi ketika lihat di awal, wah, pelajaran kelas 4 susahnya bukan main. Mengerikan sekali, bukunya gundul semua. Dia baca Quran aja gak bisa. Kenapa? Karena dia lihat ke atas langsung. Sabar. Belajar dari awal. Dari alif ba ta. Belajar. Dari mulai ana, anta, huwa. Sampai kemudian dia bisa membaca kitab. Wahada tadrij. Baik, kalau bitadrij, bertahap, berarti ada tahapan-tahapan. Apa tahapan yang pertama? Al-aham, yang paling penting. Baru kemudian yang paling penting. Yang paling penting dalam masalah zahir, atau yang paling penting dalam masalah batin. Syekh Al-Albani ketika ditanya, apakah tauhid dulu atau sholat dulu? Kata Syekh Al-Albani, dua-duanya. Kenapa? Karena perkara batin yang harus didulukan adalah tauhid, dan perkara zahir yang harus pertama kali didulukan adalah sholat. Ketika orang masuk Islam, apa boleh gak sholat dulu? Nantilah sholatnya, kalau sudah bisa. Kan saya masih kelas 1, belum bisa sholat. Gak bisa. Sekarang harus sholat. Terus saya gak bisa. Ikuti. Bagaimana kaum muslimin sholat, kamu sholat. Cuma ikut ruku, ikut sujud. Baca, subhanallah. Bisa? Subhanallah. Ku subhanallah, subhanallah. Diajar Al-Fatihah, bisa? Tambah Al-Fatihah di awal. Langsung dikerjakan. Maka saat itu diajari tauhid, saat itu disuruh sholat. Tidak menunggu. Jadi jangan dikira kalau tauhid dulu baru sholat, kemudian tauhid dulu 13 tahun baru suruh sholat. Sebab beberapa orang mengatakan Rasulullah SAW mendidik tauhid di Mekah 13 tahun. Kemudian di Madinah diperintahkan mereka untuk sholat. Terus 13 tahun mereka belajar enggak sholat. Bagaimana kalau mati dalam keadaan enggak sholat? Ini keliru. Kata Syekh Al-Albani bukan begitu maknanya. Maknanya pentingkan tauhid, ajari tauhid. Kalau mereka sudah meyakini tauhid tadi, maka perintahkan dia untuk sholat. Kalau gitu, saya akui memang enggak ada yang berhak ibadah kecuali Allah. Baik, beribadahlah pada Allah, sholat. Langsung disuruh sholat. Nah, kemudian diajarkan sholat tadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Yang mungkin asalnya dia hanya ikut-ikutan karena memang baru masuk Islam. Hanya ikut berdiri, ikut ruku, ikut sujud. Kemudian diajarkan untuk membaca yang paling mudah. Hanya bisa bertasbih, ucapkan tasbih. Sampai kemudian diajarkan Al-Fatihah. Dan kemudian diajarkan yang berikutnya, yang berikutnya. Semakin sempurna, semakin sempurna. Wa'alam annahu lam yadhkur fil hadithu sabul hajj. Fa'ashkala dhalika ala kathirin minal ulama. Ketahuilah bahwa dalam hadis ini enggak disebutkan puasa dan enggak disebutkan haji. Oleh sekadar ini hanya disebutkan setelah mereka bertauhid ajarkan salat. Kalau mereka sudah salat ajarkan puasa. Lam yadhkur shaum wal hajj. Padahal sama-sama rukun Islam. Fa ashkala dhalika ala katsirin minal ulama, maka yang ini mempersulit atau membuat sulit para ulama. Kenapa? Akhirnya mereka membahas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ajaba ba'dun nas. Dijawab oleh beberapa manusia. Anna ba'd ar-ruwat ikhtasara al-hadis. Sebagian mereka menjawab bahwa beberapa rawi-rawinya meringkas hadis ini sehingga hanya disebutkan salat dengan puasa. Salat dengan zakat saja. Kata Syekhul Islam, walaysa kadzalik. Dan ini tidak benar. Jawaban itu jawaban yang tidak tepat. Kenapa? Fa inna hadza ta'nun bir ruwah, karena ucapan seperti itu justru mencerca para rawi. Berarti rawi meriwayatkan dengan ringkas, dengan seenaknya membuang sebagiannya, enggak bisa. Itu tuduhan kepada para rawi. Hadza ta'nun fir ruwah. Dan adzalika inna ma yaqa fil hadis al wahid. Mithal hadis wafat Abdul Qais حيث ذكر بعض الصيام وبعضهم لم يذكره فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك ولكن عن هذا جوابان. Dibantah jawaban pertama yang menyatakan bahwa rawi meringkas dengan alasan karena pertama itu menuduh para rawi. Inna dzalika innama yaqa fil hadis al wahid, karena ini terjadi pada satu hadis. Kalau saja terjadi pada beberapa hadis, maka kita akan katakan beberapa rawi meriwayatkan dengan ringkas. Yang rawi yang lain meriwayatkan dengan banyak. Seperti beberapa riwayat sangat banyak alfadnya, alfad mukhtalifah. Ada yang ringkas, ada yang panjang. Maka kita katakan yang panjang ini dengan rinci, yang pendek dengan ringkas. Tapi kalau satu hadis, ini ada yang dibuang sama musannif. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Berani amat dia membuang-buang sesuatu. Baik, itu perbedaannya. Qala, dikatakan amal hadithan al-munfasilan falaysal amru fihima kadzalik. Kalau hadisnya dua berbeda, terpisah, satu panjang, satu ringkas, maka itu kita katakan seperti tadi. Ada yang meriwayatkan dengan ringkas, ada yang meriwayatkan dengan panjang. Tetapi jawaban yang benar adalah jawaban. Ada dua jawaban. Lakin an hadza jawaban. Untuk menjawab iskal ini, untuk menjawab kesulitan ini, ada dua jawaban. Ahaduhuma, salah satunya, anna dzalika bihasbi nuzulil fara'id. Bahwa itu sesuai dengan turunnya kewajiban-kewajiban. Wa awwalu ma faradallahu syahadatan. Awal pertama Allah turunkan kewajiban adalah syahadatan. Dua kalimat syahadat. Tsumma shalah, kemudian Allah turunkan kewajiban salat. Fa innahu amara bis-salati fi awwali awqatil wahyi. Karena sesungguhnya dia meriwayatkan, dia memerintahkan untuk salat di awal-awal waktu dengan wahyu. Dan sudah dikerjakan salat ketika di Mekah. Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib berdua. Berarti sudah ada kewajiban salat. Walihada lam yadhkur wujub al-hajji ka'amatil hadith. Oleh karena itu, belum disebutkan kewajiban haji sebagaimana keumuman hadis-hadis. Karena memang belum diwajibkan saat itu. Salat sudah diwajibkan sejak awal. Syahadat apalagi. Awal pertama dakwah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Tapi haji belum turun kewajiban pada mereka. Maka Nabi pun tidak menyebutkannya dalam hadis ini. Innama ja'a fil ahaditsil mutaakhir. Kewajiban haji itu datang di hadis-hadis yang belakangan. Artinya di akhir-akhir masa dakwah Rasulullah SAW atau di akhir-akhir masa hidup Rasulullah SAW. Ini jawaban pertama. Berarti kenapa disebutkannya hanya salat dengan zakat? Karena yang turun baru itu. Kewajiban haji belum. Qultu wa hadha min al ahadith al mutaakhir wa lam yadhkur fiha. Karena hadis-hadisnya mutaakhir, maka dia tidak disebutkan padanya. Wal jawab tsani, sekarang jawab yang kedua. Anahu kana yadhkur fi kulli maqamin ma yunasibuh. Yang kedua ini lebih tepat lagi. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu setiap keadaan dengan sesuatu yang sesuai dengan keadaannya. Saya ulangi bahasa Arabnya, an yadhkur fi kulli maqamin ma yunasibuh. Ini kalimat penting karena dijadikan juga oleh para ulama sebagai kaidah. Li kulli maqamin maqal. Pepatahnya berkata, li kulli maqamin maqal. Lekul maqam, maka setiap tempat ada pembicaraannya secara khusus. Apa maknanya? Setiap tempat ada pembicaraan khusus untuk tempat itu. Tentunya kita bicara sama siapa? Kalau kita bicara kepada orang kaya, akan berbeda ketika kita bicara dengan orang miskin. Iya Pak ya. Kalau kita bicara orang kaya, kita bicara sedekah enggak? Saya sedekah. Kalau kita bicara orang miskin, kita bicara sedekah. Terbalik, bicaranya sabar. Ya. Kalau kamu kekurangan pun sabar. Jangan kamu sampai melanggar, jangan sampai berbuat dosa. Kan begitu. Ya. Bukan, ayo keluar zakat. Zakat itu wajib hukumnya dan semuanya. Kamu ngadepin siapa? Ya. Ngadepin fuqara. Baik. Ya. Itu mana? Likulli maqamin maqal. Maka dikatakan, innahu kana yadhkur fi kulli maqamin ma yunasibu. Bahwa Rasulullah SAW juga menyampaikan, menyebutkan, mengucapkan di setiap tempat sesuai dengan keadaannya. Di setiap orang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Fayadhkur taratan al-fara'id allati yuqatal 'alaiha kas-salati waz-zakah. Kadang-kadang Rasulullah SAW hanya menyebutkan dua perkara dari rukun-rukun Islam, yaitu salat dengan zakat saja. Yang yuqatal alaihima. Yang yuqatal alaihima. Dua ibadah yang diperangi kalau tidak dikerjakan. Apa saja dua ibadah yang kalau tidak dikerjakan diperangi? Oleh penguasa tentunya. Salat dengan zakat. Dalilnya, setelah perintah untuk perangi mereka, Allah katakan, wa intabu wa aqamus salah wa atuz zakah. Fakhallu sabilahum. Kalau mereka sudah taubat, sudah mengucapkan la ilaha illallah, termasuk Islam, wa aqamus salat dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka. Kos dua saja yang disebut. Iya, karena itu syarat yang zahir. Orang salat dengan tidak salat zahir sangat jelas. Karena disuruh salat ke masjid berjamaah. Demikian pula zakat, sangat jelas siapa yang mau berzakat dan siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena petugas datang, menghitung berapa kambingmu, mengaudit berapa hartamu, keluarkan sekian. Sehingga orang yang menolak zakat kelihatan. Ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Dua ibadah yang zahir yang diperangi kalau tidak dikerjakan. Ahyanan, kadang-kadang Nabi menyebutnya itu saja. Sebab ini lain hukumnya dengan yang lain. Kalau puasa, tidak. Masa gak diperangi atasnya? Tidak. Haji juga? Tidak. Kenapa? Karena masalah itu ada kaitan-kaitan lain yang sifatnya batin. Seperti saya puasa, nggak puasa dihukum. Mereka akan mengatakan puasa semua, bisa makan di rumah sembunyi-sembunyi, selesai. Bisa minum sembunyi-sembunyi, maka percuma itu. Demikian pula haji, ada yang menyatakan anak belum sempat, ada yang menyatakan saya akan rencana tahun nanti, saya akan kumpulkan uang dulu, ada yang menyatakan segala macam. Maka yang sulit, bahkan mungkin sudah ada hartanya semua pun, beralasan badannya kurang sehat, masih belum fit, tidak bisa untuk haji dan sebagainya. Qala wa yadhkur taratan as-salatu was-siyam liman lam yakun alaihi zakah. Kadang-kadang Nabi menyebutkan hanya salat dengan puasa saja. Justru zakat malah enggak. Kenapa? Nabi menyebutkan salat dan puasa saja pada orang-orang yang memang mereka tidak mampu untuk mengeluarkan zakat. Dan orang yang tidak mampu itu haji. Maka diperintahkan, ingat, pegang, rukun Islam. Setelah syahadat, salat, kemudian puasa. Titik. Loh, kok gak disuruh zakat? Nabi lihat mereka orang-orang miskin. Ya gak disuruh zakat. Nabi lihat mereka orang-orang yang gak mampu untuk berangkat haji. Ya gak disuruh haji. Wa yadhkur taratan as-salat wa zakat wa shaum. Kadang-kadang menyebut tiga. Salat, zakat, puasa. Pegang tiga perkara atas kalian. Salat, zakat, dan puasa. Kok enggak disebut hajinya? Imma an yakuna qabla fardil hajj. Bisa jadi karena belum diwajibkan haji. Atau likulli maqamin maqal. Atau karena keadaan mereka. Imma an yakuna al-mukhatab bidzalika la hajj alaih. Bisa jadi orang-orang yang diajak bicara adalah orang-orang yang tidak terkena kewajiban haji. Siapa yang tidak terkena kewajiban haji? Hah? Yang belum terpenuhi syarat-syaratnya. Haji itu man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk berjalan ke sana. Kalau enggak mampu, ya enggak wajib bagi mereka. Ketika dilihat orang-orang ini enggak akan mampu, maka tidak disuruh haji. Disuruh salat, zakat, puasa. Tapi salat, zakat bisa, masa haji enggak bisa? Ya berbeda. Kadang-kadang hartanya sudah mampu untuk zakat tapi dia belum mampu untuk haji. Atau karena masalah lain, sebagaimana diriwayatkan, orang-orang yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang terhalang oleh Quraisy untuk bisa haji. Artinya kalau mereka melewati Quraisy, mereka akan diperangi. Artinya jalan tidak aman. Tidak mungkin mereka bisa menuju Mekah. Maka Nabi tidak menyuruh haji. Nabi hanya menyuruh salat, zakat, puasa. Ini makna likulli maqam min maqal atau jawaban dari iskal. Kenapa Nabi kau menyebutkannya hanya salat dengan zakat pada hadis Mu'ad? Ajarkan mereka untuk salat. Kalau mereka sudah salat, ajarkan mereka untuk zakat. Terus yang lainnya mana rukun Islam? Hajinya, puasanya. Wallahu taala alam, bisa jadi Nabi menyampaikannya karena menyampaikan yang sudah turun saja, yang belum turun belum disampaikan. Atau karena Nabi melihat keadaan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Atau terhalang untuk bisa haji. Atau belum turun kewajiban haji. Dan lain-lain. Amma salatu wa zakatu falahuma sya'nun. Laisa li sa'iril fara'id. Adapun salat dengan zakat. Adalah dua fardu. Yang istimewa. Yang memiliki sya'n. Keadaan yang berbeda dengan keadaan-keadaan lain. Berbeda dengan keadaan yang lainnya. Walihada dzakara ta'ala fi kitabihi al-qital. Alayhima li'annahuma ibadatan zahiratan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an diperanginya mereka-mereka yang tidak mau salat dan tidak mau zakat. Berarti dua ibadah tadi, ibadatan zahiratan. Yuqatil alaihima. Bikhilaf as-sawm, fainahu amrun batinun min jinsil wudu. Adapun puasa, beda dengan zakat dan salat. Karena puasa amrun batin, perkara yang sifatnya batin tersembunyi. Sama seperti jenis wudu atau mandi wajib, iktisal min al-janabah. Hampir sama. Kamu sudah wudu belum? Sudah. Saya masih punya wudu kok, enggak batal. Siapa yang tahu? Ya enggak tahu. Apa dia jujur atau enggak jujur? Apakah dia sudah ahdats atau belum berhadats? Enggak tahu. Batin. Wa nahu dhalika mimma yu'taman 'alaihi al-'abd. Perkara-perkara yang seperti itu yang kadang-kadang hanya diserahkan kepada kejujuran seorang hamba. Puasa, puasa, selesai. Walaupun mungkin dia enggak jujur. Sudah wudu? Sudah, saya masih ada wudu. Enggak batal? Enggak batal. Ya itu juga yuk taman. Kita percayakan pada orang tadi kalau memang dia jujur. Kalau enggak jujur, serahkan pada Allah. Beda dengan ibadah salat. Salat. Kalau enggak mau salat, diperintahkan, diketok rumahnya salat. Di dalam sebuah negara Islam. Yang laki-laki tentunya. Sehingga ada hay'ah amar ma'ruf nahi munkar yang tugasnya memerintahkan mereka untuk sholat. Ayo sholat. Sehingga yang tidak sholat tahu. Oh, fulan tidak mau sholat. Atau zakat. Sama juga petugasnya datang ke rumah-rumah mereka. Ke peternakan-peternakan mereka. Ke bisnis-bisnis mereka. Mana? Harta kalian dihitung berapa jumlahnya? Keluarkan zakatnya. 2,5%. Kalau tidak sampai nisab, maka tidak diambil. Tidak dipaksa untuk diambil zakatnya. Maka orang-orang yang tidak mau bayar zakat terlihat. Dan ini terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq. Perang melawan murtadin. Siapa murtadin? Mani'iz zakah. Yang tidak mau mengeluarkan zakat. Qala, dikatakan, fa'inal insan yumkinuhu an la yanwi shaum wa ya'kul sirran. Karena manusia memungkinkan untuk menyatakan saya berpuasa padahal dia tidak niat puasa. Anlayan wilsaum, dia tidak niat puasa. Wanya kulesiran, dan dia makan sembunyi-sembunyi. Bisa. Wa kama yumkinuhu an yaktum hadasahu wa jinabatahu. Atau bisa pula dia menyembunyikan hadas kecilnya, atau hadas besarnya, atau menyembunyikan kalau dia itu junub. Ketika ditanya sudah wudu, sudah. Saya tahir. Makanya demikian. La yuqatal alaihima. Qul inna a'azakum Allah tiati. Masalah murtadin tadi yang tidak bayar zakat, ya, bukan berarti orang yang tidak bayar zakat langsung kafir. Bukan. Ya, itu bukan manhaj ahlu sunnah. Tetapi tentunya karena mereka yang diperangi oleh Abu Bakar adalah orang-orang yang mu'anid, juhud, jahidin, mani'in, zakat, mani'in zakat. Mereka menolak zakat. Saya tidak mau zakat. Saya enggak mau bayarkan zakat kepada kalian. Saya mau bayarkan zakat pada Nabi. Nabi sudah meninggal, sudah enggak ada zakat-zakatan, kata mereka. Berarti itu menolak rukun Islam. Maka Abu Bakar memerangi mereka. Tayyib wa huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkuru fil a'mal adh-dhahirah allati yuqatilun nas 'alayha. Berarti yang disebutkan dalam hadis Mu'ad, dua ibadah penting yang yuqatal alaihima. Dua ibadah yang zahirah. Ibadatani zahiratan. Itu salat dengan zakat. Qala. Wa yasirunul muslimina bifi'liha. Yang dengan itu mereka jadi muslimin. Tidak diperangi lagi. Falihada allaka dhalika bisalati wa zakah. Oleh karena itu dikaitkan dengan salat dengan zakat. Tanpa dibahas puasa. Tanpa dibahas zakat. Imma karena belum turun kewajibannya. Wa imma karena tidak berkait dengan masalah. Yuqatal alaihima. Tidak berkait dengan masalah darah. Wa in kana wajiban kama fi ayatai bara'ah. Walaupun keduanya wajib. Sebagaimana disebutkan dalam ayat al-bara'ah. Fa inna. Bara'ah nazalat ba'da fadl as-siyam. Dalam surat Bara'ah itu turunnya surat Taubah ini setelah kewajiban puasa, bittifaqin nas, dengan kesepakatan seluruh manusia. Tapi Allah tidak menyebutkan puasa. Allah hanya menyebutkan wa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka sudah taubat masuk Islam dan salat dan zakat, biarkan jalan mereka. Cuma dua yang disebut. Salat dan zakat. Berarti Nabi pun saat itu kepada Mu'ad menyatakan dua perkara besar ini. Bukan berarti puasa tidak wajib, bukan. Tapi akan dibicarakan di kesempatan lain. Tapi yang penting dulu yang disampaikan. Ingat dua perkara ini. Karena dua perkara ini yuqatal alaihima, yang sampai diperangi seseorang kalau tidak mau mengerjakannya. Wa kadzalika lamma ba'atha Mu'adan ila al-Yaman lam yadhkur fi haditsihi shaum. Oleh karena itu demikian pula ketika Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau tidak menyebutkan puasa, menyebutkannya salat dan zakat. Li'annahu tab'un wa huwa batin, karena puasa itu ngikut sifatnya. Kalau dia sudah puasa, sudah salat, sudah zakat, otomatis puasa nanti akan diajari. Karena itu juga perkara batin. Wala dzakara al-hajji, jika tidak pula menyebutkan haji. Li'anna wujubahu khasun laysa bi'am, karena kewajibannya khusus, tidak umum. Khusus dari sisi apanya? Khusus dari sisi orangnya yang mampu saja, man istata ilaihi sabila. Dan khusus dari sisi lain, khusus sekali saja, tidak setiap tahun, tidak setiap saat. Sehingga tidak dibicarakan sekarang, bisa tahun depan. Enggak tahun depan, bisa tahun berikutnya. Enggak tahun berikutnya, bisa tahun berikutnya. Sehingga bukan kewajiban yang harus sekarang, kerjakan, kalau enggak diperangi. Enggak begitu. Tapi kalau zakat, sekarang kamu keluarkan. Atau salat, sekarang kamu salat. Tidak nunggu nanti. Tapi kalau haji, masih tahun depan. Kalau enggak bisa tahun depan, masih tahun berikutnya. Kalau enggak bisa, masih tahun-tahun berikutnya. Beda dengan salat yang dikatakan kitaban mauquta. Kitaban mauquta. Kewajiban yang berwaktu. Maka dikatakan haji adalah khas, laisa bi'am, yang sifatnya khusus, tidak umum. Wala yajib fil umri illa marratan, dan juga tidak diwajibkan seumurnya dia kecuali sekali. Baik, intaha bima'nahu, selesai ucapan Syaikhul Islam secara maknanya. Akhrajahu, dikeluarkan oleh dua, Bukhari dan Muslim. Akhrajahu aydan hadzal hadits Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Intaha ila huna. Ada soal? Ada pertanyaan? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.